Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Qala al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Al-Hadith Al-Tharith Wa-Thalathun Wal-Mi'ah, hadis yang ke-133. Wa'an Rafi' Ibni Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asbihu bis-subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Rawahul Khamsah wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Dari sahabat yang mulia Rafi' Ibnu Khadij, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asbihu bis-subhi. Berpagi-pagilah dalam melaksanakan salat subuh, maka sungguhnya hal itu lebih besar pahalanya untuk kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-hadith sahih. Sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Qala At-Tailami isnadu sahih. Faqala As-Suyuti innahu mutawatir. Naam. Asbihu bis-subhi. Ikhtalaf al-ulama fi muradihi. Ikhtalaf al-ulama fi al-murad bihi. Asbihu bis-subhi, para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Kila tahakkuku tulu'il fajri. Yang dimaksud dengannya, ada yang mengatakan memastikan bahwa fajar shodiq telah terbit, memastikan bahwa fajar shodiq telah terbit. Jadi makna asbihu bisubhi menurut pendapat ini, pastikan sholat subuh ketika ketika fajar shodiq telah beri benar-benar terbit. Wakilah atiru sholat subhi wa qira'ataha. Ada yang berpendapat maknanya ialah panjangkan sholat subuh dan bacaannya. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, istihbabu sholatil fajri fi awali waktiha. Wa italatul qira'ati fiha. Wa huwa madhhabu jumhur ulama. Disunahkan untuk sholat subuh di awal waktunya, karena makna asbihu bisubhi di antaranya ialah pastikan telah terbit fajar shodiq untuk sholat subuh. Ini menunjukkan kita disunahkan untuk segera sholat subuh ketika fajar shodiq dipastikan telah terbit dan tidak menunda-nundanya. Dan juga disunahkan untuk memperpanjang bacaan pada saat sholat subuh, karena diantara maksud asbihu bisubhi ialah atilu sholatas subhi wa qira'ataha, panjangkan sholat subuh dan bacaannya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Al-fa'idatu asaniya, la yasihu atau la tasihu sholatus subhi qabla waktiha. La tasihu sholatus subhi qabla waktiha. Tidak sah sholat subuh sebelum masuk waktunya. Kalau belum pasti terbit fajar shodiq, berarti belum masuk subuh. Maka tidak boleh kita sholat subuh. Berarti kalau sholat subuh sebelum terbit fajar shodiq, sholat subuhnya ben, tidak sah, harus diulang. Nah, qala al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadith ar-rabi wa thalathun wal mi'ah. Hadis yang ke-134. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatru asy-syamsu faqad adraka subha, wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghriba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Muttafaqun alaih. Wa li muslimin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nahu faqala sajdatan badala raka'atan. Tsumma qala was-sajdatu innamahiyar raka'ah. dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang masih menjumpai satu rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dianggap telah mendapatkan salat subuh. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah dianggap mendapatkan salat asar. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semisal itu. Dan di sana Rasulullah bersabda dengan lafaz sesdatan sebagai tiratan. Kemudian beliau mengatakan, yakni rawi hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan satu sujud ialah satu rakaat. Taib fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, akhir waktu subhi tulu'us syamsi. Di akhir waktu sholat subuh adalah terbitnya matahari. Nah, kalau sudah terbit, habis waktu sholat subuh. Al-fa'idatu wasaniyah, akhir waktu al-asri ghurubus syamsi. Akhir waktu asar adalah terbenamnya matahari. Berarti kalau sudah terbenam matahari, habis waktu asar. Al-fa'idatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, idraku raka'atin minas sholati qabla khuruji waqtiha yu'tabaru idrakan ris-sholati fi waqtiha. Idraku rakaatin minas sholati qabla khuruji waktiha yuktabaru idrakan lissolati fi waktiha. Menjumpai satu rakaat dari sholat sebelum keluar waktunya, itu dianggap telah mendapatkan sholat pada waktunya. Misalkan kalian, ya, na'udzubillahi min dzalik, sholat subuh kesiangan, na'am, baru dapat satu rakaat sudah terbit matahari. Apa yang harus dilakukan? Ya, lanjutkan sholat sampai selesai, karena dianggap masih ada satu rakaat di waktunya. Berarti dianggap sholat di waktunya. Jangan kemudian, waduh, sudah terbit matahari, masih kurang satu rakaat, ya, langsung berhenti. Apa beri buat sudah keluar waktunya, ya, langsung salam satu rakaat, tidak benar, ya. Jadi kalau dapat satu rakaat sudah keluar waktunya, maka lanjutkan sampai selesai sholatnya, karena itu dianggap mendapatkan sholat pada waktunya, minimal satu rakaat, ya. Tapi kalau masih baru takbir Allahu Akbar terbit, Ya sudah, berarti habis waktunya. Nah, begitu. Baik. Al-faidah itu Arabiah. La yajuzu ta'khiru shalah ila akhir waqtiha illa fi ad-darurah. Tidak boleh mengakhirkan sholat sampai akhir waktunya. Tidak boleh menunda-nunda sholat sampai akhir waktunya. Kecuali apa ini? Dalam kondisi darurat. Yang dimaksud akhir waktunya itu akhir waktu pelaksanaan, bukan akhir waktu pilihan. Ya, nah, seperti sholat isya kan ada akhir waktu pilihan. Tidak boleh nunda. Gampang. Sholat subuhnya nantilah. Ya, perkiraan suatu rakaat habis itu terbit fajar, terbit matahari, tak masalah, kan masih dapat subuh. Itu gak boleh sengaja menunda sholat sampai akhir waktunya, kecuali dalam posisi darurat. Tadi itu darurat, bisa kadang lupa. Ya, harus bangun tidur, langsung bawa kitab, langsung ke kelas itu ya anak. Gak ke masjid. Duh, aku belum sholat subuh. Nah, saat itu harus sholat. Nah, sifatnya darurat, harus sholat. Walaupun di akhir waktu. Ya. Nah, tapi kalau sengaja menunda-nundanya tanpa ada uzur, maka tidak boleh. Nah, dosa. Bagaimana kalau dia melakukannya dan betul-betul dia sholatnya itu satu rakaat di waktunya, sisanya keluar waktu dengan sengaja, sholatnya sah tapi dia berdosa. Berdosanya adalah karena sengaja menunda-nunda sholat sampai di akhir waktunya, sah karena dia dapat satu rakaat di waktunya. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala. Al-Hadithul Khamis wa Thalathun wal Mi'ah. Ini hadis yang ke-135. Wa ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatru' asy-syamsu wa la salata ba'dal 'asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Wa lafdhu li Muslim wa lafdhu Muslimin la salata ba'da salatil fajri. Wa lahu an Uqbah ibni Amir salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanhana an usalliya fihinna wa an nakbura fihinna mautana khina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa khina yakumu qa'imu dhahira hatta tazula syamsu wa khina tadayyafu syamsu lilhurub. Wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadits Abu Hurairah bi sanadin dhaif wa zada illa yaumal jum'ah wa qada bi Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu. Naam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat sunnah setelah subuh sampai matahari terbit. Tidak ada sholat sunnah setelah asar sampai matahari terbenam. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun lafaz Imam Muslim, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir, tiga waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat sunnah padanya dan mengubur mayat-mayat kami di dalamnya. Yang pertama ketika matahari terbit sampai meninggi, dan ketika matahari tepat di tengah langit sampai zawal, dan ketika matahari proses terbenam. Adapun hukum yang kedua menurut Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan salat yang taif, dia menambahkan kecuali salat hari Jumat. Demikian dari Abu Dawud dari Abu Qatadah semisal itu. Barakallahu. Taif. Uqbah ibn Amir wa Abu Hamad au Abu Amir kana amilan di Muawiyah ala Misra. Tufiya biha sanata 58. Uqbah ibn Amir ialah Abu Hamad atau Abu Amir, ini pegawainya Muawiyah untuk mengurus Mesir. Wafat di Mesir pada tahun 58 Hijriah. Ziyadatu Syafi'i wa ziyadatu Abi Dawud da'ifatani. Tambahan dari Imam Syafi'i dan tambahan dari Abu Dawud da'if. Fa ziyadatu Syafi'i fiha Ibrahim ibn Yahya. Wa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwah. Wa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwah. Wa huma dha'ifan. Tambahan dari Al-Imam Syafi'i, ada rawi yang bernama Ibrahim ibn Yahya dan Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwah, dua-duanya dhaif. Qala Abu Hatim, Ibrahim dhaif. Berkata Abu Hatim, si Ibrahim ini dhaif. Faqala Al-Asti, mungkarul hadis. Al-Asti mengatakan hadisnya mungkar. Wa amma Ishaq faqala Az-Zuhri yursilu al-ahadith. Adapun Ishaq, yakni Ishaq ibnu Abdullah, berkata Az-Zuhri, dia suka meriwayatkan hadis mursal. Faqala ibnu Sa'd yarwi ahaditha munkara wala yahtajuna bihadithi. Berkata Ibnu Sa'd, si Ishaq ini biasa meriwayatkan hadith-hadith mungkar, sehingga para ulama tidak menggunakan hadisnya sebagai hujjah. Wala yahtajuna bihadithi. Wa amma ziyadatu Abi Dawud fahiyam qati'ah. Adapun tambahan dari Abu Dawud, maka sanadnya muqati. Di anna Abul Khadir lam yasma' min Abi Qatadah. Karena ada rawi yang bernama Abu Al-Khadir tidak mendengar dari Abu Qatadah. Wa ma hadza fa fiha Lais ibnu Abi Sulaim wa huwa dha'if. Sudah begitu di dalamnya juga ada rawi yang bernama Lais ibnu Abi Sulaim, dia dha'if. Qala Ahmad muttaibul hadis, berkata Imam Ahmad hadisnya kencang. Wa qala Ibnu Ma'in dhaiful hadis, Ibnu Ma'in mengatakan dia itu hadisnya dhaif. Fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al faedatul ula fihi bayan awqatin nahyi, di sholatis sunnah atau di sholatin nawaf nafilah. Fi bayanu awqatin nahyi di sholatin nafilah al-mutlaqah, di dalamnya terdapat keterangan tentang waktu-waktu larangan sholat sunnah mutlak. Awalan min sholatis subhi ila tulu'i syamsi, sanian min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Jadi tadi yang pertama, dari selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, dari terbitnya matahari sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Thalisan, inda qiyamis syamsi halal istiwa hatta tazula. Inda qiyamis syamsi halal istiwa'i hatta tazula. Ketika matahari tepat di tengah langit sampai zawal. Rabian min ba'di salatil asri ila isfirar syamsi. Min ba'di salatil asri ila isfirar syamsi. Sejak selesai salat asar sampai matahari menguning. Khamisan minal isfirar hatta yatimal ghurub. Sejak menguning sampai betul-betul terbenam. Al-fa'idatu atsaniyah fihi bayan awqati an-nahyi di dafnil mauta. Awqati an-nahyi an dafnil mauta, atau di dalamnya ada keterangan tentang waktu-waktu larangan mengubur mayat. Awalan min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. sejak terbitnya matahari sampai meninggi seukuran satu tombak. Tsanian, hayna yantahi irtifa'u syamsi hatta tasulah. Ketika selesai matahari tinggi di tengah langit sampai zawal. Sarisan khina tamiru ila al-ghurub hatta yatimma ghurubuha. Khina tamiru ila al-ghurubi hatta yatimma ghurubuha. Ketika matahari mulai terbenam sampai benar-benar terbenam. Al-faidatu as-salisah. Ikhtalaf al-ulama fi jawazi salawat dawatil asbab fi awqatin nahyi. Ikhtalaf al-ulama fi jawazi salawat dawatil asbab fi awqatin nahyi. Para ulama berbeda pendapat apakah boleh sholat sunnah yang memiliki sebab pada waktu-waktu terlarang. Sholat sunnah yang memiliki sebab tahiyatul masjid, dua rakaat sunnah wudu dan yang semisalnya. Dhahaba al-a'immatu tsalatsah. Dhahaba al-a'immatu tsalatsah ila adami jawazi nafli sholah fi awqatin nahyi mutlaqan. Dhaba al-a'immatu tsalatsah ila adami jawazi nafli sholati fi awqatin nahyi mutlaqan. Imam tiga berpendapat tidak boleh sholat sunnah pada waktu terlarang secara mutlak. Maksudnya termasuk yang memiliki sebab, tidak boleh. Wadahaba al-imam asy-Syafi'i. Sedangkan al-imam asy-Syafi'i berpendapat, berarti yang tiga tadi itu selain imam asy-Syafi'i. Ya. Ila jawazi nafri dawatil asbab. Wawa riwayatun qawiyatun al-imam Ahmad. Wakhtaraha Syekhul Islam baghairahu. Berpendapat al-imam asy-Syafi'i bahwa sholat sunnah yang memiliki sebab boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Dan ini merupakan salah satu riwayat yang kuat dari al-imam Ahmad. Dan ini merupakan pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lain. Nah, baik. Ini ada pertanyaan. Kalau baru takbir mataharinya sudah muncul, gimana sholatnya Ustaz? Kan sudah habis waktu, masa enggak sholat? Kalau dia tertidur, dan itu bukan kebiasaannya ya, atau dia lupa, barakofikum, maka tidak apa-apa. Dia sholat kapanpun waktunya. Ketika bangun dan ketika ingat, sekalipun telah keluar waktunya. Adapun yang tidak ada udzur, sengaja menunda-nundanya, kemudian sampai keluar waktunya, maka tidak ada sholat baginya saat itu. Dia harus banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Nah, besok dah, bes. Masuk sholat subuh jam 7. Nah. Dia sengaja sudah bangun, enggak sholat. Ah, nanti aja sholatnya. Begitu takbir Allahu Akbar, terbit dalam kondisi dia tidak tertidur, dia juga tidak lupa, juga tidak ada udzur yang lain yang syar'i. Tapi sengaja mengakhirkan waktunya sampai sholat di luar waktunya. atau baru takbir keluar waktunya, maka tidak ada sholat baginya. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau sholat itu bisa dijamak. Misalkan sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib bisa dijamak dengan apa ini? Sholat isya. Karena memang dua sholat yang bisa dijamak itu adalah memiliki waktu yang sama. Ya, mereka dia waktunya. Hanya saja sengaja menunda tanpa ada udzur di dua waktu yang bisa dijamak tadi dosa. Nah, wallahu ta'ala biswas. Jadi jangan punya pikiran daripada enggak sholat, yang mending sholat di luar waktunya. Bukan demikian, ya. Kalau tidak ada udzur, enggak ada istilah mending-mendingan, ya. Yang ada ialah tobat, tobat dan nasuha. Nah, dan jangan diulangi lagi. Barakfikum. Enggak ada yang bisa menggantinya kecuali dengan tobat, tobat dan nasuha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.